Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab dam dil wajhain, permasalahan tentang masalah celaan orang-orang yang memiliki dua wajah, terkadang berbicara baik kepada satu kelompok, kepada seorang, tapi di luar itu dia berbicara yang berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Ini sudah kita bahas bahwasanya ini adalah orang yang amat buruk, yang tidak pantas seorang yang beriman untuk memiliki sifat yang seperti ini. Hadis yang kedua dalam bab ini yaitu an Muhammad bin Zaid anna nasan qalu li jaddihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahum hilafa ma natakallamu idha kharajna min indihim qala kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Muhammad bin Zaid bahwasanya sekelompok manusia mengatakan kepada kakeknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sekelompok manusia itu mengatakan sesungguhnya kami menjumpai para penguasa kami lalu kami mengatakan kepada mereka sesuatu yang menyelisihi apa yang kami ucapkan ketika kami keluar dari mereka ini. Maka kata Abdullah bin Umar ketika mendengar ucapan manusia yang seperti itu, Abdullah bin Umar mengatakan kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap hal yang seperti ini adalah kemunafikan, sikap atau sifat nifaq di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah, para sahabat radhiyallahu anhum menganggap nifaq itu sebagaimana yang sering diucapkan oleh manusia ini, dan manusia menganggap itu hal yang sepele, yaitu menjumpai para penguasa, mengatakan sesuatu di hadapan penguasa, kemudian setelah keluar dari penguasa tersebut dia mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia ucapkan di depan penguasanya. Sikap yang demikian dikatakan oleh Abdullah bin Umar adalah kemunafikan. Dan orang-orang yang dulwajhain ini adalah orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Azza wa Jalla. Ketika berhadapan dengan manusia, dia menyembunyikan sesuatu di hatinya yang berbeda dengan apa yang dia zahirkan. Sementara dia malu kalau itu didohirkan di hadapan manusia, dan dia tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah melihatnya, Allah mendengarnya, mendengar apa yang dia ucapkan. Maka orang-orang yang seperti ini menunjukkan lemahnya iman dia, dangkalnya keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di mengatakan ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 108, beliau mengatakan hadza min dha'fil iman wa nuqsanil yaqin an takuna makhafatu al khalqi a'dhama min makhafatillah. Yaitu surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas, mereka menyembunyikan dari manusia, wala yastakhfuna min Allah, dan mereka tidak menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malu terhadap manusia tetapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam As-Sa'di, ini merupakan min dha'fil iman wa nuqsanil yaqin. Min dha'fil iman termasuk lemahnya keimanan dan dangkalnya keyakinan, antakuna makhafatil khalqi a'dhama min makhafatillah, yaitu takut kepada makhluk lebih besar daripada ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terancam, takut terbunuh, takut begini dan begitu kepada makhluk, sementara tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dari adab Allah Azza wa Jalla. Ini dul wajhain yang dia datang ke suatu kaum mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hatinya, kemudian mengatakan kepada kaum yang lainnya yang berbeda dengan apa yang dia ucapkan pada kaum sebelumnya. Memiliki dua wajah, maunya bisa diterima di sana sini, bersama orang-orang yang hak diterima, bersama orang-orang yang batil juga diterima. Taib, kita masuk bab yang berikutnya, yaitu bab tahrim al-kadzib. Pengharaman dusta. Qala Allah Ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la taqfu, janganlah kamu mengikuti ma laysa laka bi'ilm, mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagimu. Jangan diikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagimu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Dimintai pertanggungan jawab. Ayat ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tahrim al-kadzib. Dari si mana? Yaitu kalimat wala takfu ma laysa laka bi'ilm, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Kalau seseorang itu tidak mengetahui sesuatu, ya, tentang suatu perkara itu dia ikutin, ini dilarang, apalagi dia mengetahui sesuatu yang hak, kemudian dia mengikuti yang milisi al-hak tersebut, lebih dilarang lagi. Ini akhwan, hati-hati ya. Kedustaan luar biasa ya. Seorang mengikuti sesuatu yang dia dalam keadaan jahil, ini dilarang. Dalam keadaan jahil ya, tidak mengetahui apa-apa ya. Berbuat maksiat dalam keadaan jahil dia. Melakukan maksiat dalam keadaan jahil. Tidak tahu ini maksiat. Itu dilarang. Melakukan sesuatu yang memberikan madarat pada dirinya, pada agamanya, itu dilarang. Dalam keadaan dia tidak tahu, ini bahaya bagi agama saya, ini bahaya bagi diri saya. Itu dilarang dalam Islam. Lebih-lebih lagi kalau orang itu tahu yang hak begini, yang batil ini, dia mengikuti yang batil, lebih parah lagi ini pelarangannya. Kalau seandainya seorang itu mengikuti al-batil, dalam keadaan, dalam kondisi dia tidak tahu, itu dilarang. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Berbuat maksiat, melakukan kemungkaran dalam keadaan dia tidak tahu itu mungkar, dalam keadaan dia tidak tahu itu batil, ini dilarang. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Tidak boleh. Dilarang orang melakukan sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Melakukan maksiat, melakukan kemungkarannya. Tidak boleh melakukan sesuatu apapun tanpa ilmu, dilarang. Lebih-lebih lagi kalau seorang itu tahu al-haq, tahu ini al-haq ya, tetapi dia tidak mengikuti al-haq, justru dia mengikuti yang batil. Kalau seandainya dia tidak tahu al-haq mengikuti al-batil, tidak memiliki ilmu, dilarang. Lebih-lebih lagi kalau dia mengetahui al-haq, tidak mengikuti al-haq, justru dia mengikuti al-batil. Pelarangannya lebih dahsyat. Ini hati-hati tentang dusta ya. Di hatinya begini, begini, begini, tapi yang diucapkan subhanallah ya, menyelisih apa yang di hatinya. Masalah al-kadzib itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kadzib, dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk jenis kedustaan yang amat besar. Jauhi orang-orang yang dusta pada Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan jenis kedustaan yang amat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi 'ilm, innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah, dengan sebab itu dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini berdusta atas nama Allah, dengan itulah dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini jenis yang pertama, yaitu dusta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk jenis kedustaan yang amat besar. Berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Yang pertama yaitu dia mengatakan qalallahu kada. Allah berfirman demikian. Wahuwa yakdzib, dalam keadaan dia dusta. Allah berfirman demikian, padahal Allah tidak mengatakan demikian. Maka ini jenis kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dusta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menafsirkan kalamullah tidak sesuai apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca ayat Al-Qur'an, maksudnya ini begini. Maknanya ayat ini begini, begini, begini. Dia menafsirkan kalamullah, tetapi apa? Tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menghendaki demikian-demikian, padahal Allah tidak menghendaki demikian. Dia dusta. Ini dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dusta terhadap Rasul. Sama, ya. Rasul mengatakan demikian, padahal Rasulullah tidak mengatakan demikian. Atau dia menjelaskan makna hadis. Maksudnya hadis Rasul ini begini-begini, padahal Rasulullah tidak memaukan yang demikian. Ini termasuk kedustaan. Hati-hati kita di dalam berbicara masalah ini, jangan sampai kita berdusta atas Allah ataupun atas Rasulnya. Dusta pada Allah merupakan kedustaan yang amat besar. Demikian juga terhadap Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di an-nar. Subhanallah. An-nar merupakan azab, azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan beruntung seorang kalau dia tuh dimasukkan ke dalam an-nar. Keberuntungan itu jika seorang itu dimasukkan jannah dan dijauhkan dari an-nar. Itulah keberuntungan. Keberuntungan, kebahagiaan itu jika seorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah dan dijauhkan dari an-nar. Ini keberuntungan yang hakiki. Bukanlah keberuntungan itu, kesuksesan, kebahagiaan itu orang yang banyak hartanya, tidak. Tidak demikian. Keberuntungan yang hakiki yaitu ketika seorang dimasukkan dalam jannah dan dijauhkan dari an-nar. Kemudian jenis yang kedua dari kedustaan yaitu dusta terhadap manusia. Dusta terhadap manusia. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama, kedustaan dia menampakkan kepada manusia ini bahwasanya dirinya termasuk al-khair, ahlus salah, ahlut tuqa, ahlul iman, wahuwa laisa kadzalik. Padahal dia tidak demikian. Dusta terhadap manusia. Di hadapan manusia dia berpenampilan seperti orang yang soleh, seperti orang yang takwa, seperti orang yang baik, seperti ahlul iman, imannya masya Allah kuat ya. Padahal dia tidak demikian. Dia tidak demikian. Bahkan dia termasuk ahlul kufur, membenci keimanan di dalam hatinya. Waliyadu billah. Maka inilah yang dikatakan nifaq akbar. Kalau seorang itu menampakkan keimanan padahal dia tidak beriman dalam hatinya, menampakkan seperti orang yang baik ya, padahal kekufuran ada dalam hatinya, maka ini adalah nifaq akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman pada Allah, kami beriman pada yaumil akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka mengatakan dengan lisan-lisannya, bersumpah dengan sumpah dusta mereka ini. Ini orang-orang munafik. Yang Allah telah menegaskan dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Perhatikan orang-orang kafir ini ya. Orang-orang munafik. Jika datang orang-orang munafik kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nasyhadu. Perhatikan nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pakai kalimat syahadah, nasyhadu. Kami bersaksi. Kemudian inna, pakai menggunakan takkid lagi nih. Innaka, sungguhnya kamu. Sungguh kamu. La Rasulullah. Menggunakan lam di situ. La Rasulullah. Seolah-olah mantap dia, menampakkan keimanan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengatakan Allah yang tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu betul-betul berdusta. Ini orang yang menampakkan ahlul khair, ahlus shalah, ahlut taqwa, ahlul iman, sementara dalam hatinya tidak ada itu. Ini dusta terhadap manusia. Yang kedua, jenis yang ketiga dari kedustaan yaitu dusta dalam ucapan di tengah-tengah manusia, di hadapan manusia, mengatakan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, dusta, tidak sesuai dengan kenyataannya. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik salat idza hadatha kadzaba, jika dia berkata dia dusta. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ta'ala membawakan ayat yang berikutnya, yaitu di dalam surat Qaf ayat 18. Qala Allah ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaul, tidaklah dia melafadzkan suatu ucapan illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di sisinya raqibun atid. Raqibun atid, yakni yang hadir, yang melakukan muraqabah, mengawasi dia. Atid, yang yaktub ma taqul, yang dia akan menulis apa yang kamu ucapkan. Ucapan apa saja ya, baik itu secara rahasia maupun ucapan itu tidak nyaring, rahasia dia cuma dua orang saja, cuma Allah mengetahuinya. Ataupun dia berbicara dengan lirih, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dihadirkan apa yang dia ucapkan tersebut. Oleh karena itu ikhwah, jangan sampai kita berdusta. Jangan sampai berdusta. Apa yang diucapkan oleh kita ini, Allah hadir, Allah mengetahuinya, dan itu dicatat dan akan dihadirkan nanti di yaumul qiyamah. Jangan sampai kita berdusta. Apa yang diucapkan oleh kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, kalau tidak hendaklah dia itu diam. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Baik, kemudian kita masuk hadis yang pertama dalam pengharaman dusta ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba 'indallahi kaddaba. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya albir itu, kebaikan, kebajikan itu akan menggiring seseorang kepada jannah. Wa inna rajula layasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqa, dan sungguhnya seorang dia jujur dan dia berusaha untuk jujur sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, siddiqan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu akan menunjukkan kepada kefajiran, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sungguhnya kefajiran itu akan mengarahkan seorang kepada annar. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kaddaban. Sungguhnya seorang itu berdusta dan terus dusta sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kaddaban. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kejujuran itu akan membawa seorang kepada kebaikan, kebajikan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Dan albir itu akan menggiring seorang, mengarahkan seorang, membawa seorang kepada al-jannah. Sebaliknya, al-kadib, dusta, akan membawa seorang untuk melakukan perbuatan fujur, kefajiran, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kefajiran itu akan menggiring seorang kepada an-nar. Fa'il ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Kita perhatikan hadis ini. Bahwasanya seorang yang berusaha untuk jujur, Allah akan bimbing dia untuk menuju kebaikan, untuk bisa beramal baik, beramal soleh. Itu kejujuran. Kalau dia jujur, jujur dalam imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia, mengarahkan dia kepada albir, kebaikan-kebaikan. Dimudahkan dia untuk beramal soleh, dijauhkan dia untuk beramal kefajiran. Kita ketahui kisahnya Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Kisah tobatnya beliau. Beliau jujur menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak bisa ikut perang Tabuk, tidak memiliki udzur. Tidak memberikan alasan-alasan dengan kedustaan. Jujur dia. Subhanallah. Jujur. Sikap jujur inilah yang menyelamatkan dia dari perbuatan-perbuatan jelek. Walaupun dia mendapatkan ujian-ujian yang dahsyat, cobaan yang amat besar, tetapi Allah tetap akan menjaganya. Bagaimana Ka'ab bin Malik ini ketika menyatakan ucapan di hadapan Rasul dengan jujur, resikonya Rasul marah padanya, memboikotnya, tidak menegur, tidak disapa dia, tidak dijawab salamnya. Tapi jujur Ka'ab bin Malik ini. Biasa rintangan-rintangan dalam kejujuran besar memang. Sikap kejujuran itulah yang menyelamatkan dia dari perbuatan-perbuatan buruk. Didatang, sampai datang utusan dari Nasoro. Di saat dia tidak diajak bicara, tidak ada yang mau bicara, tidak ada yang mau diajak bicara dengan dia, datang ini fitnah yang amat besar, mengajak dia. Allah selamatkan, tidak mengikuti orang tersebut. Padahal dia dalam kondisi yang bumi yang luas ini amat sempit bagi dia. Karena kejujuran itu dia selamatkan dari agamanya ini. Dia tadi emosi, wah teman-teman saya ini memusuhi saya, tidak ada yang menyapa saya, tidak ada yang memberikan salam kepada saya. Ini ada tawaran, saya bergabung dengan itu. Tidak, Allah selamatkan agamanya, Allah selamatkan dia. Karena sikap jujur. Yahdi ilal bir. Tetap istiqomah dia. Di atas jalan yang hak. Subhanallah, ini jujur hewan. Akan menggiring seorang untuk berbuat bir, berbuat baik, berbuat amalan soleh. Kalau jujur. Maka tanamkan sikap jujur. Sikap jujur dalam iman kita ini. Biasa dalam beriman, dapat gangguan ini, dapat teror-teror, biasa itu ya. Jujur dalam beriman. Misalnya Allah akan selamatkan kita. Dunia kita, agama kita, Allah selamatkan. Allah jaga kita. Ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah. Misalnya Allah akan menjaga kita. Ini orang yang jujur. Sebaliknya, al-kadib yahdi ilal fujur. Orang yang dusta, ya. Kedustaan itu akan menggiring seseorang yang dusta itu untuk melakukan perbuatan kefajiran. Dusta, otomatis dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan fujur. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rel syariat ini. Kita sekarang ikhwan banyak ngoreksi pada diri kita ya. Dalam keimanan kita, jujur enggak iman kita ini? Dilihat amalan-amalan kita. Kalau kita ini kok sering melakukan maksiat, sering melanggar syarat-syarat Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada kedustaan dalam iman kita ini. Ini sebagai koreksian bagi kita. Segera tobat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat imannya, dia akan lebih takut kepada Allah daripada manusia. Orang yang yakin pada Allah, kuat keyakinannya pada Allah, dia akan jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia dalam keimanannya. Tidak takut pada manusia, tidak takut ancaman-ancaman manusia. Lemahnya keimanan, dangkalnya keyakinan, ini kurangnya sidik di dalam keimanan tersebut. Kurangnya kejujuran dalam keimanan tersebut. Subhanallah. Orang-orang awam, masya Allah, mereka kurang memang. Sedikit-sedikit banyak keluh kesah. Banyak keluh kesah. Wah, banyak sudah. Masalah rezeki, banyak keluh kesah. Banyak keluh kesah. Karena kurang mantepnya bahwasanya Allah itu Allah. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Malik. Kurang yakin. Menikah, punya anak, bingung dia. Waduh. Nanti ada harga barang naik, bingung dia, sedih dia, keluh kesah dia. Kurang imannya. Ketahuilah wahai akhwah, ya. Zat yang memberikan rezeki kepada kita di saat kita tidak punya anak, dia pula yang memberikan rezeki pada kita di saat kita punya anak. Yakini itu. Zat yang memberikan rezeki kepada kita di saat harga-harga itu murah, dia pula yang akan memberikan rezeki kepada kita di saat harga-harga itu mahal. Gak perlu demo. Gak perlu gelisah kita. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Sidik dalam iman. Jujur dalam iman. Sedih itu menimpa orang-orang yang imannya lemah. Takut teror ini, takut ini, takut ini, takut ini. sementara kurang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati-hati ya kawan. Kejujuran itu akan menggiring seorang untuk berbuat baik, berbuat bir. Albir akan menggiring seorang kepada jannah. Masing-masing kita insyaallah ya mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi ini. Masing-masing kita. Ana yakin itu. Tapi subhanallah, memang Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita, jannah yang luasnya langit dan bumi. Allah menjanjikan jannah bagi orang-orang yang beriman yang luasnya langit dan bumi. Allah akan menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman jannah yang luasnya langit as-samawat wal ard. Kita menginginkan untuk masuk jannah, sementara kita bakhil di dalam melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, bakhil di dalam melakukan perkara-perkara yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhil kita diperintah untuk melakukan amalan-amalan taat, diperintah untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bakhil, malas. Tapi kita mengharapkan jannah Allah. Subhanallah. Kurang pantas orang ini. Ingat, silatullah itu ghaliyah ya ikhwan. Barang dagangan Allah yaitu jannah itu amat mahal. Amat mahal. Kita harus membelanjakan apa yang ada pada diri kita, baik itu jiwa kita, harta kita, untuk meraih silatullah ini, jannah ini. Jangan berangan-angan kita ingin masuk jannah sementara kita enggak ada upaya. Kita enggak peduli kepada yang miskin, kita enggak peduli kepada yatim, kita enggak peduli kepada kerabat kita. Subhanallah. Ingat, silatullah ghaliyah. Barang dagangan Allah ini yaitu al-jannah ini amat mahal. Harus kita menebusnya dengan apa yang ada pada diri kita, harta kita, jiwa kita. Jangan bakhil. Subhanallah. Kita ini sulit untuk meraih jannah kalau hati kita ini terpenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Semangat kita untuk menuju kepada jannah itu, untuk berbuat baik, beramal soleh, menuju kepada jannah, itu sulit kalau hati kita terpenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Hati-hati terhadap dunia, hati-hati. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Famata kanal malu fi yadik wa laysa fi qalbik lam yadurruka walau kathur, wa mata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika minhu syai." Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kapan saja harta itu ada di tanganmu, bukan di hatimu. Kapan saja harta itu ada di tanganmu, bukan di hatimu. Yani tidak mencintai harta itu berlebihan sampai hatinya terpenuhi dengan kecintaan terhadap dunia ini. Kapan saja harta itu ada di tanganmu, tidak di hatimu, ya, lam yadurraka walau katsur, tidak akan memberikan madarat padamu walaupun banyak. Banyak hartanya tapi tidak di hatinya. Ketika ada orang butuhkan dia kasih, ketika ada orang membutuhkan dia kasih. Di tangan, bukan di hati. Ini pantas untuk saya bantu, dia keluarkan, dia sedekahkan, dia infakkan. dihadiahkan itu di tangan, bukan di hati. Kalau di hati berat. Kapan saja harta itu ada di tanganmu, tidak di hatimu, maka harta itu tidak akan memberikan madarat padamu. Tidak apa-apa, kaya, tidak apa-apa. Tidak madarat bagi kamu kalau itu di tanganmu, bukan di hatimu. Tidak akan memudaratkan kamu, walaupun banyak. Kata Al-Imam Al-Qayyim. Kemudian beliau mengatakan, wa mata kana fi qalbik darraka, walau lam yakun fi yadika minhu syai'. Tetapi kapan saja harta itu ada di hatimu, ya, kecintaan yang amat dahsyat terhadap harta, maka harta tersebut akan memberikan madarat padamu, walaupun tidak ada sedikit pun di tanganmu harta tersebut. Tapi harta itu ada di hatinya. Bagaimana dia ingin mengumpulkan harta terus, bagaimana dia punya harta terus, yang dipikir itu terus, ya. Ini sudah harta ada di hatinya. Maka ini amat berbahaya bagi dia, walaupun dia tidak punya harta. Dan ingat ya ikhwan, ad-dunya ini hijabul akhirah, ya. Dunia ini hijabnya akhirat, ya. Seorang tidak akan terbuka, ya. Tidak akan bersemangat untuk menuju akhirat karena terhalangi oleh dunia. Karena terhalangi oleh dunia. Oleh karena itu hendaklah kita membersihkan kecintaan terhadap dunia ini. Yang berlebih-lebihan hendaklah singkirkan, singkirkan. Dan ini yang akan menjauhkan seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid di sini yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu akan membawa seorang kepada kefajiran, melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kefajiran itu akan membawa seorang kepada an-nar. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dalam al-kadzib ini. Jangan sampai kita melakukan kedustaan baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bersikap jujur dan menjauhkan kita dari sikap kadzib, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridai, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.